بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، تلنجتكن اللازم الخامس konsekuensi yang kelima min lawazim madhab ahli ta'til al-batilah. Telah kita baca bahwa konsekuensi yang kelima ini mazhab mereka berkonsekuensi bolehnya, ya, boleh menafikan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Boleh menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini jelas batil, menolak apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sudah dijelaskan bahwa mereka tidak bisa berlepas diri dari, ya, kebatilan tersebut, kebatilan menolak apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya dengan alasan kami sudah menakwilkannya, yakni kami sudah memaknainya, tapi takwil, yakni dengan makna yang lain, maji nuzul diartikan dengan maji nuzul amrihi, kedatangan perintahnya, turunnya perintahnya, bukan di Allah yang datang, bukan di Allah yang turun. Ya, mereka tidak bisa melepaskan diri dari kebatilan itu dengan alasan kami sudah takwilkan. Karena takwil mereka bukan takwil yang benar, tapi takwil mereka adalah apa? Tahrif, penyelewengan makna, pemalingan makna, itu batil. Jadi mereka tetap masuk dalam kategori apa? Kategori nufah al-mu'attilah, kategori orang-orang yang menafikan dan menta'til, menolak apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, meskipun mereka sudah berusaha menta'wil. Begitu ya maksudnya. Nah, wala yumkinul infikaku anhu bita'wilihi ila amri li'annau laysa fisiyak medulu alih. Baik, thumma inna minnahli ta'til. Qara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilati Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah. Thumma inna min ahli ta'tili man tarrada qa'idatahu fi jami'i sifati au ta'adda ila al-asma'i aydan. ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية أثبتوه بحجة أن العصر مضاف مضاف إليه أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه فنقول لهم طيب ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات. Kemudian diantara ahli ta'til ada yang membakukan kaidahnya, ya, pada seluruh sifat-sifat, dijadikan sebagai kaidah yang baku pada seluruh sifat, tidak dibedakan antara satu sifat yang lainnya, semuanya dinafikan, semuanya ditepis, ditolak, ditaktil. Aliku alaih wahumul mu'tazilah, wahum al-mu'tazilatu. Mereka itu adalah kaum mu'tazilah. Sudah sering disampaikan, Mu'tazilah athbatul asma wa nafau as-sifat. Sudah jelaskan pula pada kaidah sifat asma Allah Ta'ala, madza a'lamun wa awsafun. Iya. Nah, bahwa nama-nama Allah itu adalah, ya, a'lam, merupakan nama-nama yang menunjukkan kepada zat Allah Ta'ala bahwa Allah bernama ini, bernama itu, dan seterusnya. Wa awsaf, dan nama-nama Allah itu ya juga merupakan penyifatan terhadap Allah. Jadi mengandung makna sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi nama dan sifat bukan hanya semacam lambang-lambang penunjuk, ya, nama penunjuk kepada Allah tanpa mengandung makna. Nah, Mu'tazilah mengatakan apa? Itu hanya nama-nama. Jadi nama-nama penunjuk yang menunjukkan zat Allah Ta'ala, tapi tidak ada maknanya. Jadi mereka menetapkan nama-nama itu tapi menolak, ya, sifat yang ditunjukkan oleh nama-nama itu. Jadi mereka asbatul asma, menetapkan nama-nama Allah, asma-asma Allah, walakin nafau jami' as-sifat, menolak seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala. Baik. Au ta'adda ila al-asma'i aidan, dan di antara ahlu ta'til, ya, atau di antara mereka ada juga yang melampaui sifat-sifat sampai kepada penolakan terhadap nama-nama Allah juga. Bahkan nama-nama Allah pun ditolak, dinafikan, ditaftil oleh mereka. Ya, ini lebih parah daripada Mu'tazilah. Aliku alaihi wahum gulatul jahmiyah. Wahum gulatul jahmiyah. Mereka adalah kaum Jahmiyah yang ekstrim. Jahmiyahnya ekstrim. Sampai menolak seluruh nama-nama dan sifat. Tidak ada yang disisakan untuk Allah Ta'ala. Kan Mu'tazilah sebenarnya juga termasuk Jahmiyah. Sudah pernah disampaikan, ya. Faedah bahwa pemutlakan nama Jahmiyah, ya, itu pemutlakan nama Jahmiyah itu bisa digunakan untuk kaum Jahmiyah yang menolak nama-nama dan sifat-sifat. Ya, mereka itu yang ekstrim, yang gula. Dan juga digunakan untuk kaum Mu'tazilah yang hanya menolak sifat-sifat. Ya. Tetapi tetap menetapkan nama-nama. Pernah saya sampaikan sepertinya ketika melewati menyinggung tentang Ibn Hazm, ya. Ya. Kan ulama mengatakan bahwa Ibn Hazm itu Jahmiyun. Nah, Jahmiyun. Jahmiyun. Dia seorang Jahmi dalam al-Aqidah. Nah, sebagaimana bisa dilihat dalam kitab Al-Muhalla di bagian mukaddimahnya, bagian depan, beliau menjelaskan tentang akidahnya. Ya, ternyata didapati di sana beliau menolak sifat-sifat, menetapkan nama-nama Allah. Jadi Jahmiyah dimaksud di situ apa? Mu'tazili. Dia memiliki akidah Mu'tazilah dalam hal asma wa sifat. Di antara ketergelinciran beliau rahimahullah, Al-Imam Ibn Hazm. Nah, dari segi akidah dia Jahmiyah, ini Mu'tazili. Ulama mengatakan Jahmi, jangan difahami bahwa Ibn Hazm menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena Jahmi yang dimaksud di situ apa? Mu'tazili. Dia bukan Jahmi yang ekstrim, yang gula, yang sampai menolak, ya, nama-nama dan sifat-sifat. Nah, jadi baik. Jadi yang sampai melampaui sifat-sifat sampai nama-nama juga ditolak, ditaktil, mereka adalah gulatul Jahmiyah. Jahmi yang ekstrim. Baik. Rincian tentang Tawaif ini dan akidah, penyimpangan akidah mereka bisa dirujuk di, bisa dilihat di Takrib At-Tadmuriyah. Di sana memang menjelaskan secara detail tentang itu. Nah, tingkatan-tingkatan penyimpangannya. Mulai dari Jahmiyah yang menasruh asma sifat, kemudian Mu'tazilah yang menetapkan asma Allah, nama-nama Allah tapi menolak sifat-sifat. Baik. Kemudian yang hanya menolak sebagian sifat. Yani menetapkan nama-nama dan menetapkan sebagian sifat, tetapi menolak sebagian sifat. Ini yang berikutnya. Wa minhum man tanaqada. Nah, jadi ini Syekh hendak menggambarkan bahwa di antara mereka ada yang membakukan, ya, kaidahnya dibuat baku semua sifat rata, ditolak semua, baku seperti itu. Tapi al-asma ditetapkan, nama-nama ditetapnya itu Mu'tazilah. Nah, kemudian ada yang ta'adda, melampaui batas sifat ilal asma, sampai ke nama-nama pun ditolak. Ini yang ekstrim, Ghulatul Jahmiyah. Wa minhum man tanaqadha, di antara mereka ada yang tanaqadha, ada yang kontradiksi. Ya, tumpang tindih. Yani saling membatalkan satu dengan yang lainnya. Fa athbata ba'dhu sifati duna ba'din, maka dia menetapkan sebagian sifat tanpa yang lainnya. Yani mayoritas sifat-sifat Allah ditolak dan hanya sedikit yang ditetapkan. Nah, ini kan tumpang tindih kan, kontradiksi. Apa bedanya sifat yang ditetapkan dengan sifat yang ditolak itu? Kenapa yang ini ditetapkan, yang sana ditolak? Ini kan penolakan dia terhadap sebagian sifat, ya, membatalkan penetapannya. Penetapan sebagian sifat membatalkan penolakannya. Itu namanya apa? Tanakut. Bertolak belakang, tumpang tindih, kontradiksi. Nah, penetapan dia terhadap sebagian sifat itu membatalkan, ya, membantah sendiri penolakan dia terhadap sebagian sifat. Kontradiksi, tanakut. Nah, contohnya siapa? Kal Asy'ariyah wal Maturidiyah. Rinciannya apa saja yang ditolak dari sifat-sifat itu, apa yang ditetap, apa saja yang ditetapkan? Nah, itu di sana di Takribut Tadmiriyah, ya, Takribut Tadmiriyah pembahasannya. Nah, asbatu ma asbatuhu. Mereka menetapkan apa yang mereka tetapkan dari sifat-sifat itu. Jadi paham ya, Asy'ariyah dan yang lainnya. Artinya mereka menetapkan nama-nama dan menetapkan sebagian kecil sifat. Sebagian besar sifat ditolak. Ini yang paling ringan dari mereka. Yang paling ekstrim, Ghulatul Jahmiyah itu yang seluruh nama dan sifat ditolak. Kemudian urutan kedua, dan juga termasuk Jahmiyah itu Mu'tazilah, menetapkan nama-nama dan menolak seluruh sifat. Kemudian yang paling ringan dari mereka, ya, bersama kebatilan mereka, tapi paling ringan kebatilannya, yang menetapkan seluruh nama dan menetapkan sebagian sifat itu. Meskipun sebagian kecil saja yang ditetapkan, sebagian besarnya ditolak, tapi ada yang ditetapkan. Namun itu menunjukkan tanakutnya, kontradiksinya. Naam. Asbatu ma asbatuhu. Mereka menetapkan apa yang mereka tetapkan. Bihujjati annal akla yadullu alaih. Dengan hujjah bahwa akal, logika menunjukkan atasnya. Atas yang ditetapkan itu. Bisa diterima oleh akal. Ya. Untuk ditetapkan katanya. Logis. Untuk ditetapkan. Hah? Wa nafau ma nafauhu. Dan mereka menafikan, menepis, menolak apa yang mereka nafikan. Bihujjati annal akla yanfihi. Dengan hujjah akal, logika menepisnya, menafikannya, menolaknya. Aula yadullu alaih, atau akal tidak menunjukkan atasnya. Ini tidak logis untuk ditetapkan bagi Allah. Fai bantahannya fanaqulu lahum nafyukum lima nafaitumuhu bihujjati anal aqla la yadullu alaih yumkinu isbatuhu bittariqil aqliyil ladhi asbattum bihi ma asbatumuhu. Ma'asbatumuhu. Kama huwa sabitun bidalil syar'i. Nah, maka kita katakan kepada mereka, penafian kalian terhadap apa yang kalian nafikan dengan hujjah bahwa akal, logika tidak menunjukkan atasnya sehingga tidak bisa ditetapkan. Yumkinu isbatuhu, memungkinkan, mungkin untuk ditetapkan. Bittariqil akli, dengan metode, jalur, ya, logika, akal. Alladhi asbattum bihi ma asbattumuhu, dengan jalur logika akal yang kalian menetapkan apa yang kalian tetapkan melalui metode itu, dengan metode itu, dengan metode yang sama, ya, kama huwa thabitun bidalil sam'i, sebagaimana pula itu memang tetap bagi Allah Ta'ala, dimiliki oleh Ta'ala berdasarkan ad-dalil sam'i, dalil sam'i, wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalil akli yang kalian gunakan untuk menetapkan apa yang kalian tetapkan, ya, itu bisa untuk dijadikan, ya, jalur ya, untuk menetapkan apa yang kalian tolak. Dan kalian itu sebenarnya tadakuk. Nah, akal kalian tidak beres. Ya, tidak logis. Karena logika kalian, akal kalian menetapkan sebagian, menolak sebagian, padahal sama saja. Ya. Imma kalian tolak semua seperti Mu'tazilah, atau bahkan ekstrim seperti Jahmiyah, dan kalian benar-benar ya, parah. Imma kalian tetapkan semua sehingga kalian selamat bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan begitu. Nah, misal dzalik, contoh ditunjukkan kepada mereka tanakutnya. Ha. Misal dzalika annahum asbatu sifat al-iradati wa nafau sifat al-rahmati. Contoh, mereka menetapkan sifat al-iradah. Ya. Dan mereka menafikan sifat al-rahmah. Baik, mereka menetapkan sifat al-iradah, kehendak Allah, dan mereka menafikan sifat rahmat Allah Ta'ala. Asbatu sifat al-iradati lidalalati sam'i wal-aqli alaiha. Amma sam'u famin qalihi ta'ala walakinallaha yaf'al ma yurid. Baik, mereka menetapkan sifat al-iradah, yaitu kehendak. Ya, kehendak Allah berdasarkan penunjukan as-sam' wal-aql. Al-Quran dan as-sunnah juga al-aql, logika, alaiha atas sifat al-iradah. Amma as-sam' ya, yaitu diantaranya firman Allah SWT, walakinna Allah yaf'alu ma yurid, akan tapi Allah mengerjakan apa saja yang dikehendakinya, tanpa ada yang bisa menghalanginya. Na'am. Wa ammal aqlu fa inna ikhtilafal makhluqati wa takhsisu ba'daha bima yahtassu bihi min dhatin aw wasfin dalilun 'ala al-iradati. Adapun dalil logika akal menurut mereka, maka sesungguhnya perbedaan yang ada di antara makhluk-makhluk ya, dan takhsis, pengkhususan sebagian makhluk dengan kekhususan yang dimilikinya ya, dalam hal zat, min zat, dalam hal zatnya, dirinya, awas, atau dalam hal sifatnya, yang berbeda dengan zat, diri, dan sifat makhluk lain yang juga merupakan khususnya. Masing-masing makhluk punya kekhususan, masing-masing makhluk punya ya, zat yang khusus, diri yang khusus ya, bentuk model fisiknya khusus, dengan sifat-sifatnya khusus. Beda sekali antara zat ya, dan sifat singa dengan semut, misalkan gajah dengan semut, dan seterusnya, kan begitu ya. Masing-masing ada kekhususan yang membedakan dengan hewan yang lain ataupun makhluk yang lain. Nah, pada manusia juga kan begitu. Nah, seluruh makhluk seperti itu, ya, ada kekhususannya membedakan yang lain. Nah, itu sebenarnya adalah dalilun alal iradah, kata mereka. Itu adalah dalil adanya kehendak Allah Ta'ala. Artinya Allah punya sifat berkehendak. Allah menghendaki untuk membedakan satu makhluk dengan makhluk yang lainnya dalam penciptaannya. Nah, ini dalil sam' dan dalil akal menurut mereka yang bisa menetapkan al-iradah. Kenapa mereka tetapkan? Wa nafau rahmata. Qalu li'annaha tastalzimu lina rahimi wa raqqatahu lil marhumi. Wa hadha muhalun fi haqillahi ta'ala. Wa awwalul adillah. Kamil. Wa awwalul adillah as-sab'iyyatul musbitata lirahmati ila al-fi'li aw iradati al-fi'li fa fassaru ar-rahima bil mun'imi aw muridil in'ami. Mereka menafikan rahmat dengan mengatakan ya, li'annaha tastalzimu linar rahim, karena ya penetapan sifat rahmat bagi Allah Ta'ala, ya Allah penyayang, itu berkonsekuensi ya lemahnya yang menyayangi, ya jadi lemah begitu, jadi tidak tegas begitu, seakan begitu maksudnya mereka. Nah, wa riqqatahu lil marhum, dan lembutnya dia ya terhadap yang disayangi. Nah, jadi kasihan kepadanya. Wa hadha muhalun fi haqqillah ta'ala, dan ini mustahil katanya ya pada hak Allah Ta'ala, mustahil yang seperti ini. Nah, ini menurut logika mereka. Jadi ketika mereka menetapkan sifat al-irada, mereka membedakan irada Allah dengan irada makhluk. Ketika mereka menafikan sifat rahmat dari Allah, ya kasih sayang dari Allah, mereka menyamakan ya hakikat kasih sayang Allah dengan hakikat, kalau ditetapkan, jika ditetapkan kasih sayang bagi Allah, mereka samakan hakikatnya dengan kasih sayang pada makhluk, sehingga mereka pun menolaknya. Nah, kan memang sudah kita lewati bahwa mereka terjerumus dalam jurang kebatilan ini dikarenakan adanya keyakinan di awal bahwa ya nusus itu, nas-nas itu menunjukkan apa? Menunjukkan makna yang batil, yaitu ya tasbih Allah dengan makhluk. Nah, tapi kan mengherankan mereka ini sebenarnya. Kenapa mereka dalam hal irodah kok tidak seperti itu? Nah, ini tanakutnya kan di situ. Kenapa dibedakan ya dalam memahami, memaknai al-iradah untuk ditetapkan dengan ar-rahmah. Ya kan? Kemudian mereka menta'wil dalil-dalil sam'iyah, dalil-dalil Al-Quran As-Sunnah yang musbita, yang menetapkan sifat rahmat bagi Allah, dita'wil ke fi'il, ke perbuatan. Ya, karena mereka menetapkan Allah berbuat, au iradatil fi'li, atau mereka takwilkan ke kehendak untuk berbuat, melakukan, karena mereka kan menetapkan iradah, jadi mereka larikan ke sifat yang mereka tetapkan. Begitu cara mereka menghindar dari penetapan itu, ditakwilkan ke hal yang mereka sifat yang mereka tetapkan, fi'il perbuatan Allah mereka tetapkan. Nah, iradah mereka tetapkan, jadi mereka ditakwilkan dengan perbuatan Allah atau ditakwilkan dengan keinginan kehendak untuk berbuat. Fafassarur rahimah, maka mereka menafsirkan ar-rahim bil mun'im, ditafsirkan ya ar-rahim yang merahmati, mereka maknai dengan al-mun'im yang memberi nikmat, yakni yang berbuat ya bertindak memberi nikmat kepada hamba-hambanya, karena itu mereka tetapkan au muridil in'am, atau ditafsir ditakwilkan dengan murid al-in'am, yang berkehendak berkeinginan untuk ya melimpahkan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Nah, tapi bantahannya kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.